Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yastabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa iyyakum jami'an. Pertama kalinya marilah kita senantiasa menghaturkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, hingga kita malam ini bisa kembali hadir di masjid ini, di dalam majelis ini, untuk menambah pengetahuan kita dan wawasan kita dengan membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita berusaha untuk bisa memahaminya dan juga mengamalkannya. Dan hal itu merupakan juga bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan itu kita berharap bisa menjadi orang yang hamba yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah malam ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang at-tarhib min wuku'in fil ghibah. At-tarhib yakni suatu hal yang menjadikan orang supaya lari dari ghibah, takut untuk terperosok di dalam ghibah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada hadis Al-Mustawrid bin Saddad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala bi rajulin muslimin uklatan fa innallaha yut'imuhu mislaha min jahannam wa man kusya sauban bi rajulin muslimin fa inna allaha yaksuhu mislahu min jahannam wa man qama bi rajulin maqama sum'atin wa riya'in fa inna allaha yaqumu bihi maqama sum'atin wa riya'in yaumal qiyamah. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wal Hakim wa sahahahu wa wafaqahu al-Dhahabi. Wangdur silsilah al-ahadis as-suhihah. Isnain sofha sitah war baumi apa salasa enam yakni bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala bil rajulin muslimin. Nah, di dalam hadis ini terdapat ancaman. Ancaman, peringatan keras atau ancaman al-wa'id yakni bagi siapa? Liman akala aklatan atau uklatan, bisa dibaca uklatan atau bisa dibaca aklatan. Bil rajulin muslimin, yaitu bagi orang yang memakan, kalau dibaca lukratan, uklatan, bagaimana lukmah, Orang yang makan satu suap, sesuap makanan. Atau juga kalau dibaca aklatan, ini berarti semaroh, maroh minal akal, ini sekali makan. Yang didapatkan bi rajulin muslimin, ay bisa babi ikhtiyabihi wa waqi'ati fihi. Ya ini dia makan makanan itu karena sebab, maksudnya didapatkan dengan sebab menggibah seseorang atau membicarakan tentang aib orang tersebut, atau juga melakukan sesuatu yang bisa menyakitkan orang tersebut di hadapan orang yang memusuhinya. Orang ini enggak ada, tapi dia si orang yang makan mendapatkan hasil dari pekerjaannya, yaitu berupa menggibah orang yang ini. Dengan menggibah ini atau menjadikan aibnya ini, kemudian dia bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dia makan ini. Ataupun dia bisa melakukan sesuatu yang bisa menyakitkan ini, tapi di hadapan orang yang memang memusuhi ini, musuh dengan ini, sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu bila dia makan. Ataupun orang yang diberi pakaian, mendapatkan pakaian dengan sebab ihanatihi, yakni menghinakan atau merendahkan seseorang. Maka sungguhnya Allah Azza wa Jalla disebutkan fa inna ma yut'imuhu mislaha min jahannam, maka Allah akan memberikan kepadanya makanan yang serupa dengan yang dia makan, namun min jahannam, dari neraka jahannam. Dari neraka jahannam. Dan akan memberikan kepadanya pakaian yang serupa yang dia pakai, tapi min jahannam, dari neraka jahannam. Dan pakaian dari neraka jahannam yang serupa dengan apa yang dia kenakan, yang hasilnya dari hasil tadi, dan maksud tadi menghibah seseorang, membicarakan kejelekan orang lain. Mungkin dia disuruh demikian, kemudian ketika dia makan demikian, dia akan mendapatkan sesuatu yang bisa dia makan, atau mendapatkan pakaian yang bisa dia pakai. Ketika makanan atau pakaian tersebut didapatkan dengan cara yang semacam tadi, menghibah seseorang, pokoknya dia gak peduli, yang penting dia mendapatkan, bisa mendapatkan sesuap makanan atau pakaian. Tapi dengan cara semacam itu, maka balasannya apa? Allah akan memberikan makanan juga pakaian tersebut nanti pada kiamat, min jahannam, dari api neraka. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Qala mu'allif Allahu a'lam, dia menutup ini bisa juga dilihat di kitab Sarah, yakni kitab Sunan Abu Dawud, jadi kitab Aunul Ma'bud. Kemudian qala mu'allif wa makna man qama bi rajulin muslimin. Berikutnya man qama, wa man qama bi rajulin muslimin. Yakni zakaru lahu maknayain. Mereka menyebutkan ini ada dua makna di sini. Makna yang pertama adalah bahwasanya ba dengan bi rajulin, ba dalam bahasa Arab ini adalah litakdiyah. Takdiyah maksudnya menjadikan muta'addi, menjadikan objek. Jadi rajulin sebagai objek maksudnya. Yani orang yang jadi mendirikan seseorang, koma rajulan. Jadi maqama menempati, menjadikan seorang menempati tempat sum'ah atau riya. Dan wa wasafahu bisolah, dan memberikan sifat si fulan ini bagus, orang ini baik. Mengatakan bahwa si fulan ini bagus, baik, mempunyai takwaan, karomah. Kemudian juga menjadikan dia masyhur, memperkenalkan kepada khayal ramai orang ini bagus, demikian demikian dengan mensifati dengan sifat-sifat yang bagus. Dan menjadikan orang tersebut sebagai wasilah untuk apa? Ila tahsili aghradi nafsihi. Wasilah, sarana untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yaitu dari dan juga untuk mendapatkan sesuatu dari dunia. Maka orang semacam ini fa innallaha yakumu bi adabi wa tasyirihi. Dia bukan kadziban. Maka nanti Allah akan mengazabnya. Karena dia telah berdusta. Sama maksudnya bisa bayangkan. Bisa bayangkannya hati-hati. Ada orang padahal dia tahu orang ini sudah enggak bagus, enggak takwa. Dia mengatakan supaya dipilih banyak orang, misalkan ini. Orang ini bagus, baik, takwa, hebat, gini. Padahal enggak. Dia makan ini supaya apa? Bisa jadi karena ya dia ingin mendapatkan apa? Dunia. Ya. Nanti kalau bisa makan demikian, apa bahasa kita? Bukan ini sebagai apanya nih? Bagi apanya? Bagi misalkan mau supaya terpilih, bebat gini. Karena ini juga mungkin bisa jadi mendapat uang dengan itu kan? Dengan orang yang dipuji-puji ini toh? Mendapat uang toh? Nah, uang yang didapat karena ini, karena dia begitu, Allah akan mengazabnya. Hati-hati. Nah, kenapa? Dia dusta. Orangnya enggak baik, dia katakan baik. Agar supaya ya, orang, banyak orang tergiur, suka dengan dia. Padahal dia tidak demikian keadaannya. Nah, ini hati-hati. Maka ini, lihat, Allah akan mengazabnya. Nah, terus yang berikutnya, wal makna sani, ini makna yang kedua. Makna yang pertama tadi sebagai objek. Wal makna sani, annal ba'a lisababiyah wakila huwa aqwa wa ansabu ay man qama birajulin minal udhama min ahli al-mali wal jahi maqaman yatadhaharu fihi bisalah wa taqwa liyataqida fihi wa yasiru ilayhi al-mal wal jahu aqamahu Allahu maqamar muraina yadhafuhu wa yu'adzibuhu adzabal murain. Makna yang kedua, kalau tadi orangnya ini birojulil muslimin, ini orangnya sebagai objek dikatakan orang ini bagus, baik. Yang kedua, makna ba' di situ adalah disebabnya ba' sebab. Di mana? Yakni bahasa babia, dan ada yang mengatakan ini lebih kuat dan lebih sesuai, lebih cocok. Maksudnya adalah yaitu seseorang yang berdiri yakni pada seseorang menghadiri atau ada pada sisi orang yang dianggap mempunyai kedudukan, orang kaya, orang punya kedudukan yang tinggi, kemudian dia pura-pura mempunyai atau menunjukkan as-solah, yaitu kebaikan dirinya itu bagus, dirinya itu baik, ditampakkan di depan orang yang bukan pejabat atau semacam orang yang kaya atau yang semisalnya, dia yatadohar, jadi menampakkan dia itu orang yang baik, orang yang bertakwa, agar orang yang kaya atau orang yang punya kedudukan ini meyakini bahwasanya dia itu memang demikian. Nah, maksudnya dia demikian, sehingga harta kedudukan dia pun akan mengalir kepadanya. Karena sebab dia orang yang menampakkan pura-pura menjadi orang yang seakan-akan menjadi orang yang baik, bertakwa dan semisalnya, sehingga orang bisa percaya. Maka orang semacam ini, maka nanti Allah akan mendirikan dia sebagai orang yang muroin, orang yang riya, dan akan menyingkap apa aib aslinya, dan Allah akan mengazabnya dengan azab orang-orang yang diberikan azab yang diberikan pada orang-orang yang berbuat riya, muroin. Ini juga bisa untuk Aunul Ma'bud. Bisa dilihat dalam kitab Aunul Ma'bud juz 13 halaman 225. Wa qad yuhtamalu an takuna al-ba'u fi bi rajulin li ta'diyah wa sababiyah. Ya bisa jadi ba dalam hadis yang bi rajulin ini yaitu li ta'diyah untuk menjadikan apa objek atau sababiyah atau menjadikan sebab, ba sebagai sebab. Jadi fa'inkan nanti tadi ya, yakunu manahu man akoma rojulan makoma sub'atin waria'in yakni man adhara rojulan di sholah wa taqwa liya taqidan nasu fihi a'itikodan khasanan wa ya'zunahu wa ya'dimunahu liya nala bisababi al-mal wal-jah fa'inna Allah yakumulahu makoma sub'atin waria'in bi'ayya'muru malaikatahu bi'ayyaf al-wahu misla fa'alahu wa yudhiru annahu kadzab. Ya ini. Ya ini bahwasanya adalah maknanya kalau bisa bimana dua-duanya tadi atau juga sababiyah. Di maknanya ya ini orang yang dari mendirikan seseorang. Jadi mengangkat seseorang dengan dalam kedudukan apa? Sum'ah waria karena ingin didengar supaya didengar orang dan dilihat orang. Yakni yaitu orang yang menampakkan seseorang, menampakkan kebaikan pada diri seseorang ya, semacam tadi, dan ketakwaan, menampakkan ketakwaan dan kebaikan pada diri seseorang, padahal orang ini tidak demikian, agar manusia dari meyakini, percaya bahwasanya memang orang yang diomongkan si A ini bagus, agamanya baik, demikian, agar manusia percaya bahwasanya ya, dia itu memang demikian, sehingga orang condong kepadanya atau bisa memilihnya, semacam itu. Kemudian dengan itu dia jadi orang tersebut sudah mendapatkan harta dan juga kedudukan. Fa inna Allah yaqumu lahu maka masukah, maka sunnya Allah Subhanahu wa taala ini akan memperlakukannya baginya apa? Maka masumah itu orang yang sumah dan riya, yakni bahwasanya Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk melakukan terhadapnya seperti apa yang ia lakukan dan menampakkan bahwasanya dia itu adalah kadzdzab dan pendusta. Kemudian apabila bimana sebabiah maknanya adalah tadi yaitu orang yang menampakkan yakni dirinya. Kalau tadi ta'diyah berarti orang lain yang ditampakkan baik, kalau yang ini dirinya sendiri yang ditampakkan baik, karena kan dia itu mempunyai sebagai orang yang mempunyai kebaikan, ketakwaan, agar seseorang yang dianggap mempunyai kedudukan tinggi atau mempunyai harta yang banyak ini percaya pada dirinya bahwasanya dia itu orang yang baik dan bertakwa. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan harta dari orang tersebut. Keduanya ini tetap tidak baik. Apa yang dilakukan ini tidak baik, tidak boleh dilakukan. Wa an Usama ibn Shuraik radhiyallahu anhu qala syaitu al-a'raba yas'aluna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'alaina kharajun fi kada a'alaina kharajun fi kada li asya'a laysa biha ba'sun faqala lahum ibadallah wad'u Allahu al-kharaj illa man iktarada min 'irdi akhihi syai'an fadzalika alladhi kharaja wa halaka. Yakni bahasanya dari Usama bin Shuraik radhiyallahu anhu telah berkata, saya melihat orang-orang Arab kayak Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kami dosa dalam hal ini? Apakah kami melakukan dosa dengan melakukan ini? Yaitu melakukan sesuatu atau yang ditanyakan ada sesuatu yang sebetulnya tidak apa-apa. Untuk dilakukan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka mengatakan, ibadallah wahai hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan jadi menghilangkan al-kharaj yaitu dosa kecuali orang yang telah man iktaradha min ardi akhihi syai'an. Jadi maknanya adalah kecuali orang yang telah yakni melakukan celaan, mencaci maki atau mencela harga diri seseorang, mencela seseorang, mencari aibnya kemudian mencela atau mencari aib seseorang, maka fadzalika ladzi kharaja wa halak, maka itulah orang yang berdosa dan binasa. Jadi makna iktaradu ai iktata'a wal muradu annahu nala min akhihi muslim al muslimi bi ta'ni fihi. Jadi berikan ta'n, mencaci maki mencela saudara muslim yang lainnya. Ini orang yang celaka. Ini kaitannya dengan tadi, dengan ghibah. Ini tetap larangan di sini. Maka berhati-hati. Kemudian dua an Sa'id ibni Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala inna min arba'ir riba al-istitalatu fi irdil muslimi bi ghairi haqqin. Dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna sesungguhnya min arba riba, arba ini ism tafdhil dari riba. Jadi riba yang paling riba, sebenarnya riba yang paling riba itu adalah al istitalatu fi irdil muslimi bi ghairi haqqin. Yani disebutkan di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan bahwa di antara riba yang paling riba, riba ini kan ziyadah toh, riba ini, paham? Istilah riba kan kita paham, jadi membungakan uang, ini semacam ini riba termasuk riba, menambah karena ziyadah. Dan riba yang paling riba adalah ain anna min arba riba itolat al lisan fi irdil muslim bihtikorihi wa tarofu'i alaihi wal waki antifihi bi qadabin au sabbin wa nahwi dhalik, fa inna dhalika aktsaru riba wa ashadduhu tahriman li anna irda a'azzu ala nafsi minal mal. Perhatikan, riba itu hukumnya kan enggak boleh toh, mengenakan uang kan enggak boleh riba. Tapi ini disebutkan sebenarnya di antara riba, yang paling besar berarti adalah yakni menggunakan lisannya, menggunakan lisan untuk membicarakan harga diri seorang muslim yang lain. Dengan apa? Bihtikorihi, dengan menghinanya, menghina muslim yang lain. Watarofi alaihi, menyombongkan diri terhadap muslim yang lain, menyembuhkan diri terhadap muslim yang lainnya. Wal waqi'ati fihi, dan membicarakan dia, menudai, melakukan sesuatu dengan pembicaraan yang menyakitkan dia. Biqadab, dengan menuduh. Mungkin orang yang baik dituduh berzina, macam ini. Ausabbin, atau dengan mencaci maki, mencela. Sifatul muslim fusuk, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Wakita lu kufron, dan memerangi ada kekufuran, mencaci makinya, wana bidalik, dan semacam itu. Faina dalik aktsaru riba, sesungguhnya hal itu merupakan riba yang paling banyak, yang paling besar, dan paling besar pengharamannya, paling diharamkan atau lebih diharamkan lagi daripada riba. Kenapa? Karena harga diri seorang muslim, nama baik seorang muslim, ini tentu a'azzu, ini lebih mulia bagi jiwa daripada harta. Daripada harta. Maka di sini kolam alif, laqad adkhala sallallahu alaihi wasallam al-iridha fi jinsil mal ala sabilil mubalaghah. Wa ja'ala riba nau'aini. Ya, di sini Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu memasukkan harga diri seorang ini di dalam jenis harta. Ini untuk alasabil mubalaghah, yaitu untuk apa, lebih supaya lebih dalam maknanya. Dan menjadikan riba ini ada dua macam. Riba ada dua macam, yakni mutaarif, yaitu sesuatu yang telah dikenal, telah kita kenal, yaitu sesuatu tambahan yang diambil dari tambahan berupa harta yang diambil dari orang yang dihutangi, ya kan? Kita misalkan seorang si A, kan kita si A menghutangi kepada B 1 juta, nanti mengembalikan 1 juta 100. Nah, ini kan tambahan maksudnya. Maka ini riba. Ini sudah kita apa? Pahami. Ini sudah biasa. Ini yang dipahami banyak orang. Yang kedua, ghailul muta'arif. Ini tidak biasa. Ya ini bahwa istitalatul insani fi ardil muslim bi ghairi haqqin. Wa bayyana anna ashadda naw'aini tahriman wal istitalatu fi ardil muslimi bi ghairi haqqin. Ya ini seseorang, yaitu seorang manusia ini menggunakan lisannya untuk membicarakan kebaikan atau harga diri seorang muslim dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak benar, dan menjelaskan, dan Rasul menjelaskan di situ bahwasanya riba yang ini dan yang ini, yang pertama dan yang kedua ini, yang lebih besar pengharamannya, yakni yang membicarakan tentang harga diri seorang muslim dengan cara tidak benar, maksudnya dengan mencaci maki, menggibah, membicarakan aibnya, kejelekannya, menuduh dan yang semisalnya. Ini riba yang lebih hebat, apa? Pengharamannya. Lebih diharamkan. Ini bisa dilihat di Aunul Ma'bud, kitab Aunul Ma'bud. Kemudian di situ katakan digori hakin, berarti ada yang benar. Dengan cara tidak benar, berarti ada yang benar. Berarti ada yang dibolehkan. Nah, dia menyebutkan amma idza kanat al-istitalatu bi haqqin fayajuz li sahibil haqqi bi syurutin wa bi quyudin bayyanaha ahlul ilmi wa sayati bayanu ma tajuzu fihi al-ghibah insyaallah taala. Yani, nam, apabila membicarakan orang lain termasuk menggibah, ini dibenarkan, dibolehkan dalam hal-hal yang dibolehkan, memang tadi dibolehkan oleh orang yang berhak untuk melakukan hal itu, yaitu dengan syarat-syarat dan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh ahlul ilm, dan insya Allah nanti akan dibahas di belakang, di bagian belakang. Nah, berikutnya di dalam hadis Abu Hurairah, yaitu di dalam riwayat Al-Hafidz Abu Ya'la, wa ghira kisati Ma'iz, yaitu dalam kisah Ma'iz alladhi ja'a, Ma'iz yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ma'iz ini kemudian minta kepada Rasulullah agar dibersihkan dirinya dari zina. Fa'aradu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qalaha arba'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya, tidak menanggapi, berpaling. Hingga sampai ia mengatakan hal ini 4 kali. 4 kali tidak dianggap terus. Minta dibersihkan darinya, dia telah berbuat zina, ingin dibersihkan dari dosa zina itu, dihukum maksudnya. Kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Kemudian falamma kana fil khamisah qala zanaita. Kemudian pada kali yang kelima, maka Rasul bertanya, apakah kamu telah berzina? Qala na'am. Iya. Dia menjawab, iya. Thumma sa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sabata indahu zina. Indahu zana Ma'iz. Fa amara bi rajmi fa rujima. Rajmi fa rujima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepadanya hingga yakin bahwasanya memang dia Ma'iz ini telah berzina. Lalu Rasul memerintahkan untuk dirajam. Lalu dirajamlah si Ma'iz ini. Fasami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulaini yaqulu ahaduhuma li sahibihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada dua orang yang berbicara, yang salah satu di antara berbicara kepada temannya. Coba ada di situ. Iqra. Bacanya. Yaqulu ahaduhuma li sahibihi. Bacanya apa itu? Ya bagus. Ayo. Alaihi. Falam nam tadahu nafsuhu hatta rujima. Nam rojmal kalbi. Nam. Karena ini tadi bait ini kan zina nggak ada yang tahu toh. Jadi dia datang kepada Nabi mengakui itu, lapor supaya dihukum, dibersihkan, dirajam. Maka insya Allah ini bisa menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian ada dua orang, ya, dua orang setelah itu datang, maksudnya lewat, ya dekat Nabi, berbicara dengan temannya. Alam taro ilaha dalladhi sataru alihi falam tada'hu nafsuhu hatta rujima rujmal kalbi. Tidakkah kamu lihat si anu ini, orang ini, yang telah, orang yang telah ditutupi oleh Allah aibnya, lalu dirinya tidak membiarkannya. Maksudnya dia tidak diam aja, bahkan lapor. Akhirnya dia justru dirajam sebagaimana dirajamnya anjing katanya. Ini penghinaan. Gara-gara dia ngomong lapor, seandainya dia nggak ngomong kan tambah enggak dirajam. Nabi enggak tahu. Dia ngomong lapor, dia mengaku itu sebagai dirajam, kayak dirajam itu ditanam di tanah sebagian, kemudian dilempari batu sampai mati. Ini penghinaan kata orang ini. Cuma begitu ngomongnya. Sumasaru Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta marabi jifati himarin. Itu dibiarkan oleh Nabi. Tapi dengar. Dengar. Ini penghinaan kepada Ma'is yang telah mengakui perbuatannya. Karena dia mungkin habis itu beriman mengakui itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan hingga melewati bangkai himar. Melewati bangkai himar. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, "Aina fulan wa fulan? Di mana si fulan dan si fulan tadi itu?" Siapa mana yang orang yang ngomong tadi itu? Paham? Begitu melewati ini bangkai himar, mana si fulan di mana tadi dua orang yang ngomong tadi itu? Yang ngerasani siapa? Ma'is tadi. Ngerasani tadi. Injilah fakula min jibati hadzal himar. Turun kamu makan bangkai himar ini. Ini. Jadi pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah ini banyak sekali semacam itu, dan ini lebih mengesankan. Ini kan di dalam Quran itu kan memang disebutkan orang yang menghibah ini kayak makan bangkai saudara, tapi enggak ada kan bangkainya ini. Begitu melewati bangkai, namanya bangkai ada busuk, himar busuk. Mana tadi? Si fulan tuh. Turun, makan ini. Makan bangkai himar ini. Bangkai keledai ini. Qala, ghafarallahu laka ya Rasulullah. Wahal, yuk kalu hadza. Maka dua orang ini mengatakan, semoga Allah mengampuni engkau ya Rasulullah. Masa bangkai ini suruh makan katanya. Hal yuk kalu hadza. Masa ini bisa dimakan gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, faman niltuma min akhikuma anifan ashaddu aklan minhu. Waladhi nafsi biyadihi innahu al-an lafi anharil jannah yanghamisu fiha. Yani ketika dia mengatakan, masa Rasul ini bisa dimakan, bangkai ini suruh makan, apa bangkai ini suruh makan. Apa kata Rasul? Maka apa yang telah kamu dapatkan, apa yang telah kamu dapatkan dari saudaramu baru saja tadi, dengan mengomongin tadi, dia gara-gara dia sudah ditutupi oleh Allah kok dia ngomong, akhirnya justru biar dia akhirnya dirajam, kayak dirajamnya, kayak dilemparinya anjing, katanya. Maka Rasul mengatakan, apa yang telah kalian dapatkan, kalian berdua dapatkan dari saudara kalian tersebut, ini asyaddu aklan minhu, ini lebih busuk daripada, lebih jelek daripada makan bangkai khimar ini, daripada makan bangkai khimar ini. Waladi nafsi biyadihi, demi zat, kata Rasulullah, yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ia sekarang telah berada di dalam sungai-sungai, di dalam surga. Yan ghami sufiha, dia menyelam di situ, berenang, menyelam di sungai surga. Siapa? Naiz tadi. Ini lisan, perhatikan ya ikhwan, lisan, hati-hati. Ini kan telah mati tadi kan, Naiz dirajam, dia mati, baru kemudian diomongin. Apa? Lebih jelek perbuatan itu, lebih jelek daripada semakan bangkai. Dimakan enggak mau, bangkai dimakan. Tapi ngomongin orang hanya sekedar begitu aja loh. Ini sudah begitu hukumannya. Ini Rauh Abu Dawud dengan bimaknahu. Dan juga Al-Baihaqi, dan juga disebutkan dengan lafadznya oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Wa qala, dan sanad beliau mengatakan sanadnya adalah sahih. Naam. Ini kisah ini ingat, diingat-ingat semacam itu. Balasannya semacam itu. Gara-gara menghibah. Sedikit aja omongannya, cuman apakah panjang lebar? Enggak. Bagaimana dengan orang menghibah panjang lebar? Berhalaman-halaman atau ngomong saya berjam-jam misalkan, bang, lebih lagi. Makin hendaknya kita berhati-hati. Tapi mungkin sementara sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran bagi saya dan kita semuanya, terkhusus kita, supaya lebih berhati-hati lagi di dalam, yakni menjaga lisan dan menggunakan lisan kita. Yang terkadang manusia tidak sadar, dia gunakan lisannya dengan ceplos-ceplos untuk ngomong kesana kemari, tetapi yang diomongkan adalah berkaitan dengan diri seseorang muslim yang lainnya, yang tidak dibenarkan oleh syariat, yang akhirnya dia terseret dengan ucapannya itu ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum. إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.